Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fi din faratalabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita membaca atau melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah Asy-Syaikh Alama Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum, dan masih pada kaidah yang keempat, yaitu kaidah al-wujubu yata'alaqu bil istita'ah. Kewajiban berkaitan dengan kemampuan. Fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Tidak ada kewajiban disertai dengan tidak mampu, dan tidak ada perkara yang haram disertai dengan perkara darurat atau terpaksa. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala mu'alif rahmatullah, wa yadkhulu fil aslil awal, dan masuk pada asal yang pertama. Pada asal yang pertama, yaitu sukutu kulli wajibin ma'al ajzi, yaitu apa? Jatuhnya atau hilangnya, tidak berlakunya kewajiban karena tidak mampu. Wa yadkhul fil aslil awal, dan masuk pada pasal yang pertama, asal yang pertama. Kullu man ajiza an syai'in min syuruti sholati au furudiha, yaitu setiap orang yang tidak mampu mengerjakan sesuatu dari syarat-syarat sholat ataupun kewajiban-kewajibannya. Jadi syarat-syarat sholat ataupun yang menjadi fardunya. Naam. Wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajiban sholat. Fa innaha tasqutu anhu wa yusalli ala hasbi ma yaqdiru alaihi min lawazimiha. Maka perkara-perkara tadi, yaitu syarat salat, furudnya, kewajibannya, naam, tasqut, menjadi jatuh, menjadi enggak berlaku. Anhu, dari orang yang tidak mampu tadi, tidak berlaku. Wa yusalli ala hasbi ma yaqdiru alaihi min lawazimiha. Dan dia sholat sesuai dengan apa yang dia mampu dari yang mesti ia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang yang enggak mampu untuk menghadap kiblat, termasuk dari syarat-syarat menghadap kiblat. Nah, maka dia sholat tanpa menghadap kiblat. 6. Seperti ketika di pesawat. Nah, di pesawat mendapati waktu sholat, tidak mengerti arah kiblat, masuk sholat, maka sholat sesuai arah yang didapati. Nah, atau bisa jadi mengerti arah kiblat, namun ternyata arahnya bertentangan dengan dia, posisi dia duduk. Nah, duduknya menghadap ke kebalikan kiblat. Kalau dia menghadap kiblat, membalik badannya enggak memungkinkan karena dia di kursi. Nah, sambil duduk sholatnya, maka ketika itu tidak mampu untuk menghadap kiblat, boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan tadi. Nah, atau yang berkaitan dengan kewajibannya. Nah, seperti berdiri. Berdiri termasuk dari furudnya. Ketika enggak mampu, maka bisa dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Nah, qala wa sawmu man aziza anhu adzan mustamirron kal kabiri wal maridi ladzi la yurja bur'uhu afthara wa kafara an kulli yaumin it'amu miskin. Demikian juga pada puasa. Nah, siapapun yang tidak mampu puasa, yang tidak mempunyai ini terus menerus, adzan mustamirron, ketidakmampuan yang terus menerus, kal kabir, seperti yang didapati oleh orang tua, wal marid, atau orang yang sakit, la alladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, yaitu sakit yang berat terus menerus, aftara, maka ia boleh tidak berpuasa, maka ia berbuka, tidak berpuasa, wa kafara an kulli yaumin it'amul miskin, dan dia memberi makan setiap hari untuk orang, seorang miskin. Nah, barakallahu fikum, ini kalau berkaitan dengan sakit yang memang terus menerus atau dihukumi oleh dokter dia itu sakit yang lama sembuh atau bisa jadi tidak bisa sembuh. Nah, maka boleh tidak berpuasa, namun dengan memberikan fidyah, seperti halnya orang yang tua renta. Nah, namun kalau sakitnya sakit yang diharapkan sembuh, maka yang dilakukan, yang wajibnya adalah dia tidak puasa ketika sakit, namun ketika sembuh dari sakit, mengkodok puasanya, membayar puasanya. Nah, kalau misal terjadi orang yang dihukumi sakitnya lama, atau dikatakan tidak bisa sembuh, sekitar 5 tahun dia membayar fidyah, ternyata di tahun ke-6 sembuh. Nah, maka kata ulama, tahun ke-6 dia puasa. Tahun ke-6 dia puasa. Yang telah lewat dari 5 tahun yang enggak puasa, sah. Tidak perlu dikodo, karena dia sudah menggantinya dengan fidyah. Karena ketika itu sudah dihukumi sebagai orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yang tidak diharapkan sembuh. Nah, ternyata sembuh, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Qala wa man aziza anhu limaradin yurja zawaluhu awlif safarin aftara wa qadha iddata ayamihi idza zala udruhu. Nah, siapapun yang dia tidak mampu untuk anhu, untuk berpuasa, lima rodin, karena sakit, yurja zawaluhu, yang diharapkan sakitnya tersebut sembuh, awli safarin, atau karena dia safar, tidak puasa karena sakit, yang sakitnya tidak berat, bisa sembuh, atau karena safar, enggak puasanya, aftara wa qadha iddata ayamihi, maka dia berbuka, maka dia tidak puasa, namun mengqadha, mengganti hari yang ditinggalkannya, yang dia tidak puasa, nam iddata ayamihi, idza zala udruhu, kalau udurnya hilang, yaitu kalau sembuh, atau kalau sudah tidak sabar lagi. Wal azizu anil haji bi badanihi in kana yurja zawaluhu sabara hatta yazulu. In kana yarju zawalahu sabara hatta yazul. Dan orang yang tidak mampu untuk haji bi badanihi, karena berkaitan dengan badannya, badannya lemah atau sakit atau yang semisalnya, yarju zawalahu, dia mengharapkan bisa hilang sakitnya tersebut, maka sabaro, maka dia bersabar, hatta yazul, sampai sakitnya tersebut, udurnya tersebut hilang. Wa in kana la yarju zawalahu, kalau dia itu orang yang tidak optimis sembuh, tidak optimis hilang udurnya, aqama anhu naiban yahuju anhu, maka orang lain menggantikan hajinya, berhaji untuknya, maka orang lain melaksanakan haji dia sebagai pengganti, yahuju anhu, menghajikannya. 6, yaitu kalau memang yang bersangkutan merasa semakin lemah, semakin hari semakin lemah, entah itu berkaitan dengan penyakitnya atau usianya yang tidak mampu untuk secara fisik pergi haji. 6, maka dia mencari pengganti untuk menghajikannya. 6, barakallahu fikum. Dan yang menghajikannya orang yang sudah pernah haji, ya. Kalau yang menghajikannya orang yang belum pernah haji, nanti sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena nanti hajinya bisa jatuh untuk orang yang bersangkutan, sebab orang yang bersangkutan tidak pernah haji. Sehingga yang menghajikan ini orang yang pernah haji. Nah, barakallahu fikum. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Tidak ada perkara yang memberatkan atau menjadi suatu dosa terhadap orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit. 6. Qala dzalika fi kulli ibadatin tawaqqafat 'alal basari au sihati au salamatil a'dha'i kal jihadi wa nahwihi. Walihada usturitatil kudratu fi jami'il wajibat. 6. Dan itu pada setiap ibadah yang ibadah tersebut sah dikerjakan dengan penglihatan, disertai dengan penglihatan, kesehatan, selamatnya anggota badan, seperti ibadah dalam bentuk jihad dan yang semisalnya. 6. Yaitu ibadah jihad harus orang yang sehat, bisa melihat, anggota badannya juga tidak cacat. 6. Jihad dan yang semisalnya. Ketika adanya kecacatan karena buta, karena sakit atau pincang dan seterusnya, maka tidak ada dosa untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak mampu. Karena tidak mampu. Sesuai dengan kaidah, al-wujubu yata'alak bilistita'ah. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Qala rahimahullah ta'ala, walidhalika usturitatil kudratu fi jami'il wajibat. Karena itu disyaratkan adanya kemampuan pada semua kewajiban. Pada semua kewajiban disyaratkan adanya kemampuan, mampu untuk mengerjakan. Faman lam yaqdir fala yukallifullahu ma ya'zizu an. Barang siapa yang dia tidak mampu mengerjakan suatu kewajiban tertentu, maka Allah tidak membebankan perkara yang dia tidak mampu. Maka Allah tidak membebankan kepada orang yang tidak mampu tersebut perkara yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Wa kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hadis sahih, pada hadis sahih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapapun yang melihat kemungkaran, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan dengan hati tersebut selemah-lemah iman, yaitu mengingkari, hati mengingkari. 6. Barakallahu fikum. Kenapa? Dengan hati ini selama-lama iman. Karena kalau dengan tangan tentunya harus memiliki kekuasaan. Dengan lisan juga harus dikerseri dengan kemampuan. Nah, dan juga ada makomnya, ada keadaan-keadaan tertentu yang dia itu bisa melakukannya dengan tangan, seperti penguasa, seperti atasan, seperti kepala keluarga kepada keluarganya dan seterusnya. Nah, kemudian dengan lisan juga orang-orang tertentu seperti para ulama atau orang yang bisa menjelaskan, yang mengerti dalilnya dan seterusnya. Adapun dengan hati, maka hal itu tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dengan lisan, dengan tangan mungkin masih ada penghalang-penghalang. Entah itu berkaitan dengan posisi dia atau penghalang lainnya karena tidak mampu. Namun hati, tidak ada perkara yang menghalangi untuk mengingkari. Karena amalan hati, amalan yang diketahui antara sang hamba dengan Allah SWT. Waqala fin nafaqah, dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam perkara nafkah, nafkah, wal kiswah, wa tawabi'iha, dalam perkara nafkah, pakaian, dan yang semisalnya, dari alal ahl, dan perkara lainnya yang menjadi kebutuhan keluarganya. Qala liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah min sa'ati, sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disebutkan rezekinya, maka hendaknya ia membelanjakan, menginfakkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani jiwa melainkan apa yang dia mampu. Saj'alullahu ba'da usrin yusra. Dan Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan, akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan, atau kemudahan setelah kesulitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil wajibatil maliyah, dan juga Rasulullah bersabda tentang kewajiban yang berkaitan dengan harta. Ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulailah dengan dirimu, lalu dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, barakallahu fikum. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, ibda' binafsika fatasoddaq alaiha, mulailah dari dirimu sendiri, fatasoddaq alaiha, bersedekahlah engkau untuk dirimu sendiri. Fa'in fadhala syai'un fali ahlik, kalau masih lebih maka bersedekahlah untuk keluargamu. Fa'in fadhala an ahlika syai'un fali dhi qarabatik, kalau masih tersisa juga, maka berikanlah kepada kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai'un, kalau masih tersisa juga, fa hakadha wa hakadha, maka lakukan ini dan itu, yaitu kepada orang yang terdekat, terdekat seterusnya, yang lebih jauh lagi, yang agak jauh lagi. Nah, dan demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Rasulullah SAW bersabda, datang seorang laki-laki, berdiri seorang laki-laki, faqala, dia berkata, ya Rasulullah indi dinarun, wa ya Rasulullah aku memiliki satu dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik, bersedekahlah untuk dirimu. Qala indi akhar, lalu ia berkata, aku memiliki dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah kepada anakmu. Qala, dia berkata lagi, indi akhar, aku memiliki dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala zaujatik, bersedekahlah untuk istrimu. Qala indi akhar, aku memiliki dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, bersedekahlah kepada pembantumu. Qala indi akhar, lalu berkata lagi, aku juga memiliki dinar yang lain. Qala anta absar, engkau lebih mengerti, lebih mengetahui, yaitu kepada siapa lagi setelah itu yang kedekatannya lebih jauh dan seterusnya daripada yang disebutkan. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala wa min hadzal asl, dan termasuk dari bagian kaidah ini, al-kafaratul murattabatu idza aziza anil a'la intaqala ila madunahu, yaitu tentang kafaro yang berurutan, yang dalam menunaikannya tersebut dengan berurutan. Idza aziza anil a'la, kalau tidak mampu mengerjakan yang lebih tinggi, intaqala ila madunahu, maka kerjakan yang lebih rendahnya. Yaitu kalau poin pertama tidak bisa dikerjakan, pindah ke poin kedua. Tidak bisa poin ketiga. Seperti pada kafara orang yang berpuasa, kemudian dia berhubungan badan, batal dengan berjima di siang Ramadan. Maka kafaranya membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka berpindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, berpindah lagi dengan memberi makan 60 orang miskin. Nah, qala rahimahullah, wa adharul jum'ati wal jama'ati dakhilatun fi hadzal asli kama dakhalat fil ladzi qablah. Dan juga udzur-udzur untuk tidak mendatangi salat Jumat dan salat jamaah masuk juga pada kaidah ini. Kama dakhalat fil ladzi qablah, sebagaimana juga masuk pada kaidah sebelumnya, yaitu kaidah ketiga. Kita sekarang di kaidah keempat. Qala wa qala al ulama, dan para ulama berkata, fi mahdhuratil ihram wa daruriyat tubihu lil muhrim al mahdhurat. Naam, ulama berkata pada perkara-perkara yang haram yang tidak boleh dilakukan waktu ihram. Naam. Wa darurat dan juga perkara-perkara yang darurat, tubihu membolehkan, lil muhrim al mahdhurat, yaitu karena perkara darurat, perkara ini membolehkan bagi orang yang ihram untuk mengerjakan perkara yang dilarang. Nah, seperti dilarang untuk memakai tutup kepala misalkan. Nah, pakai sorban atau yang semisalnya. Enggak boleh juga cukur rambut sebelum tahalul, memotong kuku. Nah, namun karena perkara darurat tertentu, maka hal itu jadi dibolehkan. Wa alaihi fidyah, namun dia harus membayar fidyah karena melanggar perkara yang haram ketika ihram, maka dia membayar dengan fidyah. Wa alaihi fidyah kama huwa mufassalun fi kutubil fiqh, sebagaimana hal ini dirinci pada kitab fikih. Qala wa min furu'iha jawazul infiradi fi shaffi idza lam yajid mawdhi'an fi shaffi alladhi amamah. Dan termasuk dari cabang kaidah ini, yaitu bolehnya bersendirian di shaf. Maksudnya dia boleh berdiri sendirian di belakang, di shaf, tidak masuk pada barisan yang sudah ada. Kapan itu bisa dibolehkan? Idza lam yajid mawdhi'an fi shaffi alladhi amamah. Kalau dia tidak mendapati tempat kosong pada sop depannya. Nah, dia masuk sholat mendapati 3 sop misalkan penuh. Maka apa yang dilakukan? Berdiri di belakang sendirian. Naam. Qala li anal wajibatil lati hiya a'dhamu minal musafati bil ittifaqi tasqutu ma'al ajzi. Kenapa? Dikarenakan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Kewajiban dalam sholat ini mencakup syurut, furud, sama kewajiban itu sendiri. Nah, semuanya kewajiban. Namun karena memiliki pengertian dan hukum yang lebih kuat dan seterusnya, dibedakan. Ada yang artinya syurut, ada yang artinya furud, ada yang artinya wajiban. Semuanya wajib hukumnya. Nah, kalau di sini li'anal wajibat. Wajibat berarti mencakup. Baik dia bentuknya syurut atau furud atau wajiban. Qala li'anal wajibat, li'anal wajibat illati hiya a'zamu minal musafati bil ittifaqi taskutu ma'al ajzi. Dikarenakan kewajiban-kewajiban sholat yang lebih besar hukum wajibnya daripada bersaf, dengan kesepakatan ulama bisa jatuh hukumnya kalau tidak mampu untuk mengerjakannya. Yaitu seperti apa? Seperti berwudu, enggak mampu berwudu karena sakit. Nah, dan juga enggak bisa tayamum karena tidak memungkinkan tayamum berkaitan dengan mungkin dia enggak memiliki tangan atau enggak ada orang yang mentayamumkan dan seterusnya. Nah, ketika itu boleh untuk sholat tanpa wudu. Atau tadi yang disebutkan, sholat tanpa menghadap kiblat. Sholat tanpa menghadap kiblat karena keadaan tertentu hukumnya boleh sah. Nah, di sini disamakan dalam perkara sholat di belakang shaf sendirian. Nah, boleh kenapa? Kalau disertai tidak mampu boleh. Kenapa? Karena perkara-perkara tadi yang berupa syurut, furud, kewajiban sholat saja bisa sah, bisa tidak dikerjakan ketika ada udzur tidak mampu. Nah, maka ini lebih utama. Fal musafatu mimbabil mimbabi aula wa ahra. Maka bersab termasuk dari perkara yang lebih utama, lebih layak untuk jatuh hukumnya, yaitu untuk tidak wajib karena tidak mampu untuk masuk dalam shab. Nah, artinya untuk masuk dalam shab secara asal hukumnya adalah masuk dalam shab ketika sholat, tidak boleh menyendiri sendirian di belakang shab, namun ikut pada shab yang sudah ada. Nah, namun ketika shab tersebut penuh, tidak memungkinkan baginya untuk masuk shab, maka boleh untuk berdiri sendirian di belakang. Nah, sebagian ulama lain menjelaskan tidak boleh langsung berdiri sendirian di belakang, namun dia maju dulu ke samping imam. Maju samping imam karena samping imam kosong, memungkinkan baginya untuk sholat di samping imam. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW atau Abu Bakar pernah sholat di samping. Nah, barakallahu fikum. Ketika tidak memungkinkan untuk berdiri di samping imam, mungkin bisa jadi karena sudah ada orang yang di situ datang terlambat masuk ke samping imam, atau mungkin juga karena mungkin alasan lainnya, sementara shaf sebelumnya juga penuh. Nah, ketika itu boleh untuk berdiri sendirian tanpa masuk dalam barisan. Dan ini pendapat beliau rahimahullah ta'ala, dan juga pendapat Syekh Utsaimin disebutkan dalam Syarh Mubti ataupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Nah, dalam perkara ini ada dua pendapat di kalangan para ulama ya, tentang hukum sholat sendirian di belakang shaf. Menurut jumhur ulama mengatakan sah sholat sendirian di belakang shaf, sah. Nah, namun menurut madhab yang masyhur dari madhab ulama Hambali, ulama Hanabila, menurut mereka tidak sah sholat sendirian di belakang shaf tanpa ada udzur. Barakallahu fikum. Dan pendapat beliau membolehkan kalau dengan udzur, seperti pendapat Syekh Utsaimin ataupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Selesai dari kaidah ke berapa ini? Keempat ya. Berapa menit lagi masuk ke Isya? Nah, kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Al-Khamisatu, kaidah yang kelima. Asy-syari'atu mabniyatun ala aslain. Syariat dibangun di atas dua pokok perkara, perkara pokok. Syariat dibangun di atas dua perkara pokok. Al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikhlas kepada yang disembah, ikhlas beramal untuk Allah, wal mutaba'ati lir rasul, dan mengikuti rasul, yaitu mutaba'ah, mengikuti rasul. Naam. Qala hadani aslani syartun likulli amalin dini zahirin ka'aqwalil lisani wa a'malil jawarihi batinin ka'amalil qulub. Dua pokok ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul, nah, adalah syarat pada semua amalan agama, syarat pada semua amalan yang bersifat agama yaitu beribadah, amalan ibadah yang zahir, baik berupa yang zahir seperti ucapan dengan lisan, nah, yaitu seperti mengucapkan syahadatain, membaca Al-Quran, doa, zikir dan seterusnya, itu amalan berkaitan dengan lisan. Naam. Wa amalil jawarih atau amal yang berkaitan dengan anggota badan. Seperti sholat, puasa, haji, jihad dan lain sebagainya dari amalan badan. Wa batinin ka amalil qulub dan juga termasuk amalan batin, amalan yang batin tersembunyi seperti khauf, khasyah, tawakkul, tawakal dan seterusnya. Naam, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah agama yang murni, agama yang bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, yaitu dengan ikhlas beribadah untuk Allah SWT semata. Qala wa dinu fasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril. Dan din yang din ditafsirkan oleh Rasulullah SAW pada hadis Jibril, anahu syara'il Islam, syara'il Islamil khamsatu wa usulul imani sittatu wa haqa'iqul imani wa huwal ihsanul ladzi huwa aslul a'malil qulub. Naam, dan din yang Rasulullah SAW tafsirkan pada hadis Jibril yaitu syariat Islam yang lima, yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan usul iman yang sita, yaitu rukun-rukun iman yang enam. Wa haqa'iqul imani dan hakikat dari iman huwal ihsanul ladzi huwa aslul a'malil qulub. Hakikat dari iman yaitu ihsan, yang dia itu adalah asal amalan hati, yang jadi pokok amalan hati. Naam. Wa hadhihi fa hadhil umuru labudda an takuna khalisatan lillahi muradan biha wajhahu wa ridwanahu wa thawabah. Perkara-perkara ini mesti dikerjakan ikhlas karena Allah, muradan biha, menginginkan muradan biha wajhahu, menginginkan wajah Allah, wa ridwanahu dan keridhoannya, wa thawabahu dan pahala dari Allah. Walabudda an takuna ma'khudatan minal kitabi wa sunnah, dan mesti terambil dari Alkitab dan sunnah. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan mendatang ya. Sudah terdengar isya, adzan isya dari masjid lain. Naam. Kita lanjutkan pada pekan mendatang berkaitan dengan bab ini ataupun faedahnya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.